maka terjawablah jalan hidupku. Ku bertekuk lutut di hadapanmu. Apa ini semua yang mereka sebut karma? Kini sedang menimpaku. Aku mohon maafkan aku. Berakhir sudah pencarianku. Setelah sekian lama ku terhanyut dalam permainan ini. Buat mereka terluka, dan ku berjanji tak akan ada yang terluka lagi. Kan ku tetapkan hidupku kepadamu yang membuatku takluk. Yakinlah ku telah berubah. Close.